Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya seluruh masalah keragaman, pluralisme, persatuan, pecah belah, dan semua kompleksitas Indonesia yang Anda maksud itu sebenarnya bisa dicarikan solusi atau metode-metode penyelesaiannya di surat Al-Hujurat juz 26. Surat ke berapa itu? 49 kalau tidak salah. Itu sejak awal sampai akhir sebenarnya semua mengenai penyatuan, ya, pemersatuan dan seterusnya. Semua mengenai perbedaan, bagaimana menyatukan dan seterusnya. Apa faktor-faktor yang membuat kita tidak bersatu? Misalnya ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rusulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya ini sudah S1 ini, kalau masih SMA belum ini. Ya, tidak ya wanas tapi ya ayyuhal ladzina amanu, yang sudah beriman. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Aja ndisiki Gusti Allah karo Kanjeng Nabi ta. Artinya apa? Satu, saya pernah setengah-setengah iseng ngomong sama seorang ustadz yang sangat terkenal. Saya bilang, ente jangan terlebih terkenal dari Rasulullah dong. Kita jangan sampai kondang, kita jangan sampai hebat, terus seolah-olah Islam itu ikonnya kita, bukan Rasulullah lagi kan gitu. Jadi ojo ndisiki Allah karo Kanjeng Nabi. Ini mungkin bermakna hukum, ya, ini mungkin bermakna yuridis. Hukum tentang suatu hal, kalau Allah belum bilang A, kamu jangan bilang A. Tetapi bagaimana cara kita untuk menolak bahwa dia punya makna yang multi kompleks? Itu juga bisa berarti budaya, bisa berarti nilai, bisa berarti politik, bisa berarti apapun. Kita jangan dului Allah sama Rasulullah. Artinya misalnya gini, di awal pembicaraan bulan Ramadan ini, saya mengatakan, omongan saya ini, kalau diurut itu kira-kira ya sekian kilometer di belakang firman Allah dan hadis Rasulullah. Tidak boleh saya mendahului seolah-olah omongan saya ini lebih benar daripada firman Allah dan hadis Rasulullah. Sehingga nanti santri saya, orang yang merasa saya kiainya, terus bilang, menurut Cak Nun gini kok. Gitu. Enggak bisa, Cak Nun bilang begini. Seolah saya ini punya posisi sejajar dengan firman Allah. Bahkan tidak. Gitu. Jadi saya tidak mau mendului. Bahkan kalau ada anak saya, cucu saya, jamaah saya sholat, saya tidak mau berada di depannya. Saya di sampingnya atau di belakangnya. Anda tahu saya selama ini kan makmum. Karena saya tidak mau menghalangi seorang hamba di depan Allah dengan saya berada di depan hamba itu. Sebagaimana banyak sekali hamba-hamba Allah yang untuk berhubungan dengan Allah, dia harus melalui prosedur-prosedur ilmu, prosedur-prosedur syariat, di mana di depannya itu ada lembaga fatwa, ada organisasi Islam, ada kiai, ulama, ustadz, mursyid, dan seterusnya. Seolah-olah di antara dia dengan Allah ada mereka itu. Dan saya, wallahi, saya tidak berani berdiri di antara seorang hamba Allah dengan Allah. Karena dia sama Allah harus punya hubungan langsung, dia mewajah sama Allah. Karena apa? Karena saya tidak bisa menolong dia. Satu-satunya yang berhak hanya Rasulullah di situ. Selain Rasulullah tidak ada yang berhak. Saya tidak bisa nolong dia, dia juga tidak bisa nolong saya. Apakah kalau saya membaiat Anda untuk menjadi pengikut saya, nanti di akhirat saya bisa nolong Anda? Dari neraka saya tawar untuk masuk surga, kan tidak bisa. Saya tidak bisa menolong, maka jangan saya dimursidkan, jangan saya dikiaikan, jangan saya diustadkan, karena aku tidak mampu menolongmu. Aku hanya bisa bersamamu memohon kepada Allah agar diridhoi, diampuni dosa-dosa kita. Kita berada pada posisi yang sama, di depan kita hanya ada Allah dan Rasulullah SAW, selebihnya bersama-sama kita berjamaah. Kira-kira begitu prinsip menurut saya. Anda silakan tolak, kalau menolak tidak ada masalah, karena saya tidak penting. Yang penting adalah Allah dan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.